ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي أعزكم الله بالإسلام الحمد لله segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Arab untuk pemula. Dan kita berharap mudah-mudahan ikhwan dan akhwat yang ada di rumah semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik dan hidayah kepada kita semua agar terus dapat mempelajari bahasa Arab ini dan insyaallah menggapai apa yang kita harapkan dari pembelajaran ini, yaitu memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan mempelajari bahasa Arab ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman as-salafus salih. Ahibbati fillah, adapun saudara-saudara kita yang masih berbaring di rumah sakit atau Allah SWT takdirkan kepadanya ujian berupa sakit, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada mereka semua tambahan kesabaran, tambahan pahala, dan insyaallah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesembuhan. Baiklah, ikhwan wa akhwat fillah. Kita masih di ad-darsul ashir. Kita masih di ad-darsul ashiru. Pelajaran ke-10. Dan alhamdulillah nas hiwar pada pertemuan sudah kita baca. Alhamdulillah. Dan beberapa tamarin, beberapa latihan juga telah kita baca pada pertemuan lalu. Kalau tidak salah sudah sampai di latihan pertama, ikhwan. Sahih? Ya. Ajib anil asilatil atiyah sudah kita baca ini kan? Ya. Kita masuk sekarang ke at-tamrin ats-tsani. Latihan kedua. Tapi sebelumnya, ana mohon maaf kepada ikhwan dan akhwat karena suaranya mungkin agak sedikit berbeda. Karena beberapa hari ini suara agak sedikit menurun sehingga agak sulit untuk menaikkan volume suara. Sekali lagi mohon maaf. At-tamrin ats-tsani, latihan kedua. Dha'fil faragi fi ma yali ad-dhamir hu atau ha. Sebelumnya ini ada di halaman 57. Sab'atun wa khamsun. Baik buku cetakan baru maupun buku cetakan lama. Ada di safhah sab'un wa khamsun. Halaman 57. At-tamrin ats-tsani, latihan kedua. ضعف الفراغ فيما يلي الضمير هو أو ها. ضعف الفراغ ما معنى ضع؟ ما معنى ضع يا إخوان؟ ضع letakkan. ضع معناه letakkan. في الفراغ di tempat yang kosong. فيما يلي dalam apa-apa yang berikut, maksudnya dalam kalimat-kalimat berikut, ad-dhamir dengan kata ganti hu atau ha, letakkan di tempat yang kosong dalam kalimat berikut dengan kata ganti hu atau ha. Apa beda antara hu dan ha ya Khwan? Antum masih ingat di hiwar yang lalu, dialog yang lalu, ada kalimat misalnya masmuhu, ismuhu hamzatu, ismuhu hamzah. Ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Tafadhal. Ismuhu. Hu di sini, ma mana hu di sini ya ikhwan? Ya. Maknanya huwa. Huwa. Dia. Ismuhu namanya. Hamzatu, lihat hamzah. Berarti hu di sini untuk dia laki-laki, untuk dia laki-laki. Kata ganti orang ketiga laki-laki. Adapun ha, antum lihat kalimat misalnya yang di sini menggunakan ha adalah zaujuha, sah. Zaujuha, antum lihat di halaman 55 cetakan baru. Di bagian paling bawah ada kalimat zaujuha. Ha, zauj, mana zauj ya ikhwan? Suami. Suami. Zaujuha. Suami. Ha, suaminya, suami dia. Ha di sini sama dengan hu, orang ketiga, dia. Akan tapi bedanya apa di sini ikhwan? Di sini ha dia perempuan, muannas. Kalau tadi hu ismuhu laki-laki, kalau zaujuha, ha di sini untuk untuk perempuan. Perempuan. Mafhum insyaallah? Paham? Paham insyaallah. Baik. Baik, kita mulai. Ana berikan satu contoh misalnya di nomor 1. Ana utikum misalan. Al-jawab li raqam wahid. Jawaban untuk nomor 1 antum lihat ya ikhwan. Istami' jaydan. Wahid, hadhil bintu talibatun. Hadhil bintu talibatun. Ismu, lalu di situ ada tanda titik-titik. Zainabu, ismu titik-titik. Zainabu. Bagaimana jawabannya? Hadhil bintu talibatun ismuha Zainabu. Ismuha Zainabu. Antum lihat di sini isinya ikhwan. Ismuha. Kita menggunakan ha, hiya, dia perempuan. Apa sebabnya kita tidak menggunakan hu ya ikhwan? Kenapa tidak kita jawab ismuhu misalnya? Nah, karena bintun. Karena bintun. Ha di sini kembali ke siapa ya ikhwan? Ke bint. Ke al-bint. Ma mana al-bint ya ikhwan? Anak perempuan. Anak perempuan. Hadhil bintu, anak perempuan ini, talibatun, seorang, seorang siswa atau seorang murid. Ismuha namanya. Jadi ha di sini kembali ke al-bint. Al-bint mu'annas, maka perempuan, maka kita gunakan kata ganti ha, ismuha, bukan hu. Sekali lagi jawabannya antum dengarkan. Wahid, hadhil bintu talibatun ismuha Zainabu. Naam. Wadih ikhwan, jelas? Wadih. Wadih insyaallah. Baik. Alah nabda rakam ithnan. Fadhil ya Ridwan. Ithnan. Ibn tabib wabnuhu muhandis. Sekali lagi, Muhammadun. Muhammadun tabib wabnuhu muhandis. Wabnuhu muhandis. Ahsant. Muhammadun tabib wabnuhu muhandis. Terjemah awalan ya akhir kirim Ridwan. Muhammad adalah seorang dokter. Naam. Dan anaknya. Wabnuhu anaknya. Insinyur. Anaknya seorang insinyur. Insinyur atau arsitek muhandis. Mengapa kita menggunakan dhamir hu di sini ikhwan? Wabnuhu bukan wabnuha. Dimana? Apa sebabnya? Karena Muhammad. Ahsant. Karena hu atau dhamir kata ganti di sini kembali ke Muhammad. Muhammad muzakkar laki-laki, maka kita gunakan dhamir hu, huwa untuk laki-laki. Wabnuhu muhandis. Jadi tidak benar kalau antum jawab wabnuha muhandisun. Hada khata'un kabir. Antum bilang wabnuhu muhandisun. Ahsanta ya akhil kirim. Salata fadal ya Muhammad. Salata. Hada rajulu Tajirun kabirun. Naam. Ismu nukta-nukta Abdullah. Naam. Hada rajulu tajirun kabirun. Ismuhu Abdullah. Jayid. Hada rajulu tajirun kabirun. Ismuhu Abdullah. Limada nasta'amil damir muzakkar ya Muhammad? لأن رجل مذكر. رجل مذكر. نعم. اسمه عبد الله. تترجم أولا يا أخي الكريم. Laki-laki ini seorang pedagang yang besar. نعم. Namanya Abdullah. جيد. أحسنت. اسمه namanya عبد الله. أربعة. تفضل يا أخي الكريم. أربعة. آمنة. نعم. في الغرفة. في الغرفة. في الغرفة. وأم. وأمه هو توها وأمها نعم وأمها في المطبخ وأمها في المطبخ نعم في الغرفة apa sebabnya الغرفة مجرور di sini ikhwan tanda huruf terakhirnya kasrah غرفتي apa sebabnya didahului huruf jar didahului oleh halful jar aina halful jarnya في الغرفة begitu kalimat في المطبخ المطبخ juga مجرور dikarenakan ada sebelumnya ada harful jar نعم sekali lagi jawabannya ah imam maratan akhra aminatu fil ghurfati wa ummuha fil matbahi matbahi tarjim awalan ya imam fahimta amina naam di mana al-ghurfa kamar di dalam kamar di dalam kamar dan ibunya di dalam al-matbakh tempat masak dapur. Naam. Aminah di dalam kamar dan ibunya ada di dalam dapur. Naam. Wa ummuha kita gunakan di sini ha. Naam. Khamsah. Qul akhir kirim. Khamsah. Naam. Aisyatu. Aisyatu tabibatun. Tabibatun. Aisyatu tabibatun. Naam. Wa ukhtuhu mumarridatun. Wa ukhtuhu mumarridatun. Sahih ya ikhwan, sahih atau khata? Wa ukhtuhu khata. Mumarridatun. Limada khata? Kenapa salah di sini? seharusnya wa ukhtuha. Aisyatu tabibatun wa ukhtuha mumarridatun. Sekali lagi ya, akhir kirim Farhin. Aisyatun. Aisyatu tabibatun wa ukhtuha mumarridatun. Naam, antum terjemahkan akhi. Aisyah dokter. Naam. Saudaranya perawat. Naam, ahsant. Naam, sita ya akhi al-kirim. Ridwan. Sita. Kharaja Muhammadun min al-fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Naam, jayyid. Kharaja Muhammadun min al-fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Dimana nasta'mil dhamir mudzakkar di sini? Kenapa kita gunakan kata ganti untuk laki-laki ya Ridwan? Karena kembali kepada Muhammad. Kembali kepada Muhammad. Muhammad mudzakkar, maka kita gunakan dhamirnya mudzakkar. Dhamir mudzakkar. Min fadlik tarjim awalan ya akhir kirim. Muhammad keluar dari kelas. Nah. Dan dia keluar bersama temannya. Dan keluar bersamanya temannya. Nah, dan keluar bersamanya kawannya atau temannya. Nah. Jayid, ahsant. Wadih, ikhwan, insyaallah wadih, jelas? Wadih. Baik. Alan naftah al-majal lil-mustami. Bagi para pendengar yang ingin menjawab pertanyaan, Anda bisa berinteraksi langsung. Anda bisa menghubungi di 8236543. Kami sampaikan kembali untuk sesi tanya jawab. Anda bisa menghubungi di 0218236543. Kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Dwi di Tambun. Di Tambun ya, Pak. Silakan Pak Dwi. Ada bukunya, Pak? Ada. Ya, silakan. Hadhil bintu talibatun. Dibaca dulu nomornya, rakam wahid. واحد. نعم. هذه البنت طالبة. نعم. اسمها زينب. اسمها زينب أو زينب؟ زينب. نعم. كنابة زينب bukan زينب. دي. Semua nama perempuan dia tidak boleh ممنوع من الصرف. Tidak boleh diberikan tanda tanwin. Naam, ahsan. Nah, fadhal istamir ya Hadwi. Isnan. Isnan. Naam. Muhammadun tabibun. Naam. Wa ibnuhu muhandisun. Jayid. Wa ibnuhu muhandisun. Baik, istamir. Thalatha. Thalatha. Hadha ar-rajulu tajirun kabirun. Naam. Ismuhu Abdullah. Ismuhu Abdullah. Naam. Arba'ah. Naam. Aminatun fil ghurfati. Aminatun aw aminatu? Aminatu. Aminatu fil ghurfati. Naam. Wa ummuha fil matbakhi. Jayid. Ahsant. Khamsa. Khamsa. Aisyatu tabibatun wa ukhtuha mumarridatun. Naam, jayid, jamil. Sittah. Naam. Kharaja Muhammadun min al-fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Tamam, mumtaz. Jayid, barakallahu fikum. Syukran Ahdwi. Ya, istri pengen juga. Ya, silakan, tafadhal. Pak Dwi. Kita tanya tadi ya, punya basic sebelumnya deh. Tanya. Pak Dwi. Ngajak. Pak Dwi ya, ditanya nih punya sebelumnya pernah belajar bahasa Arab, Pak Dwi? Pernah dikit. Oh, gitu, masya Allah. Tayyib. Ya, lanjutkan. Mau dilanjutkan? Tafadhal. Silakan dibaca istrinya, Fadhal. Enggak jadi. Oh, enggak jadi. Lah, khair insyaallah ya kabulullah. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan kita berikan kesempatan yang lain bagi para peninggal yang ingin berinteraksi di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa kamu di mana? Ihsan. Oh, Ihsan ya. Kaifahalukum Ihsan? Masya Allah. Silakan kamu dibaca. Tafadhal. Rakam wahid. Wahid. Hadhil bintu tabibatun ismuha Zainab. Sekali lagi kamu. Wahid. Hadhil bintu tabibatun. Di sini anak tulisannya talibatun. Oh, sah? Hadhil bintu talibatun ismuha Zainab. Jayid. Isnan. Naam. Muhammadun tabibun wa banuhu muhandisun. Jamil. Salasa. Hadzar rajulu tajirun kabirun. Naam. Ismuhu Abdullah. Ismuhu Abdullahi. Ismuhu Abdullah. Naam, jayid. Arba'ah. Aminatu fil ghurfati wa ummuha fil matbakhi. Mumtaz. Naam. Khamsa. Aisyatu tabibatun wa ukhtuha. Naam. Mumarridatun. Jamil. Sita. Naam. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu Zamiluha. Kenapa zamiluha, Umu? Kembali ke Muhammad di sini. Kata gantinya kembali ke Muhammad. Muhammad laki-laki perempuan, Umu? Zamiluhu. Sekali lagi, Umu. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluha. Wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Naam, jayid, ahsant. Barakallahu fikum, syukran ummu. Baik. Ya, satu kesempatan lagi kita berikan. Oh, dua kesempatan lagi bagi Anda yang ingin bergabung di 8236543. Silakan. Pelajaran yang ke-10 dan latihan yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana dengan siapa? Dari Umu Abdillah di Karawang. Ya. Karawang ini mana nih, Bu? Di Karawang Timur. Alhamdulillah. Jelas ya, Bu ya, di sana ya? Alhamdulillah jelas. Masyaallah. Umu siapa tadi? Umu Abdillah. Oh, tafadhal Umu Abdillah, tafadhali. Rakam wahid. Wahid. Naam. Hadhil bintu talibun ismuha talibatun. Sekali lagi Umu. Wahid. Hadhil bintu talibatun ismuha Zainabu. Mumtaz. Isnan. Naam. Muhammadun tabibun wabnuhu muhandisun. Mumtaz. Umu paham yang dibaca? Insyaallah. Taib. Salasa. Salasa. Hada rojulu tajiru. Diperhatikan panjang pendeknya, Umu. Iya. Salasa. Naam. Hadar rajulu tajiru kabirun ismuhu Abdullah. Jayid, labas, na'am. Arba'ah Aminatu. Ummu, sekali lagi. Aminatu. Arba'ah Aminatu fil hurfati wa ummuha fil matbahi. Mumtaz. Khamsah. Nah. Aisyatu tabibatun wa ukhtuha mumaridatun. Jamil, na'am. Sita. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Zamiluhu. Ahsanti, barakallahu fikum. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Satu kesempatan lagi, silakan bagi Anda yang ingin menjawab pertanyaan di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Umu Tegar. Cibaru saya, ya. Kaifa haluk Umu Tegar? Ya. Kaifa haluk? Ah, mamana kaifa haluk? Bagaimana kabarnya? Sehat. Fadhal. Naam. Silakan Umu, rokem wahid. Wahid. Hadihil bintu talibatun ismuha Zainabu. Jayid. Isnan Muhammadun tabibun wabnuhu muhandisun. Naam. Salasa. Naam. Hadar rajulu tajirun kabirun. Naam. Ismuhu Abdullahi. Naam. Arba'a Aminatu fil ghurfati wa ummuha fil matbahi. Jamil. Khamsa. Naam. Aisyatu tabibatun wa ukhtuha mumarrizatun. Mumtaz. Sita. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Tamam, jayid. Ahsanti, barakallahu fikum. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan at-tamrin as-salis. Latihan ketiga. Unzur ila kitab ya, ikhwan. Sepertinya cuaca di sini dia agak dingin sehingga banyak ikhwan agak sedikit capek sepertinya ini. Nah. At-tamrin as-salis. Latihan ketiga. Hati khamsata as'ilatin wa ajwibatin kal mithalil ati. Hati, mana hati? Datangkan. Nah, berikan. Nah, atau datangkan. Khamsata lima. Mana khamsa? Lima. As'ilah. As'ilah jamak min? Soal. Soal. Lima soal wa ajwibah, dan juga dan jawabannya. Kal misal al-ati. Kal misal, mana kal misal? Seperti contoh. Seperti contoh al-ati berikut ini. Nah. Lihat. A'indaka qalamun? A'indaka qalamun? Al-jawab, na'am, indi qalamun. Na'am, indi qalamun. Nah. Antum diminta untuk membuat 5 soal dan jawaban yang seperti pada contoh ini. Kalau ana boleh mulai? Ana berikan contoh lain misalnya. A'indaka kitabun? A'indaka kitabun, jawabannya na'am, indi kitabun. Na'am, indi kitabun. Jadi jawabannya semua na'am semua. Nanti la, nanti insyaallah pada latihan keempat insyaallah nanti. Na'am. Fahimtum? Wadih insyaallah jelas? Wadih. Nah, mudah-mudahan ikhwan dan akhwat yang di rumah jelas insyaallah soalnya ini. Na'am, nabda minka ya akhir kirim. Na'am. Nah, qara'na al-misal. Anta تأتي بالجواب نريد جوابا واحدا عندك سيارة نعم عندك نعم عندي سيارة ما شاء الله نعم عندي سيارة جميل نعم يا أخي الكريم عندك ثوب ثوب ما معنى ثوب يا إخوة قميص بقيان نعم جيد جميل عندك قميص نعم عندي قميص نعم ثوب أو قميص ما في مشكلة طيب فضل يا أخي الكريم عندك حذاء حذاء ما معنى حذاء هذا جريد يعني حذاء ما معنى حذاء سباتو حذاء أحسنت أخي عيد عندك حذاء نعم عندي حذاء نعم عندي حذاء نعم تفضل يا أخي الكريم تفضل عندك Naam, a'indaka miftahun? Naam, indi iftahun. Arhamukallah. Naam, istamir ya akhi. A'indaka hakibatun? Naam, indi hakibatun. Naam, indi hakibatun. Mumtaz, ahsant. Taib, alaan at-tamrin al-rabi'. At-tamrin al-rabi'. Latihan yang keempat. Tadi jawabannya naam semua, sekarang jawabannya la. Antum lihat, sama perintahnya. Hati khamsata as'iratin wa ajwibatin kal mithalil ati. A'indaka qalamun? La, ma'indi qalamun. La, ma'indi qalamun. Jawabannya sekarang dengan menggunakan la an-nafiyah. La, ma'indi qalamun. Anak kalau anak boleh mulai. A'indaka, misalnya a'indaka maktabun? La, ma'indi maktabun, misalnya. Sahih, ada soal sahih, Azhar. Di mana tata hakun ya? Baik, pada akhir kirim. A'indaka darrajatun? Naam. La, ma'indi darrajatun. La, indaka sayyara, lakin ma'indaka darraja. Ada ajib, naam. Pada akhir kirim. A'indaka baitun? Naam. La, ma indi baitun. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Fadhil akhir kirim. A'indaka ta'iratun? Masyaallah. La, ma indi ta'iratun. Ma mana ta'iratun ya Muhammad? Pesawat. Pesawat, naam. A'indaka ta'iratun? La, ma indi ta'iratun. La bas. Fadhil akhir kirim. A'indaka kursiyun? A'indaka kursiyun? Ma indaka kursiyun? Ma indaka kursiyun? Ma indaka baitun? Ma indaka kursiyun? Ma indaka maktabun? Hatta ma indaka fulus rupanya? Miskin. Tayyib, lawas. Anda, fadal akhi. A'indaka dikun? Dikun, na'am. La, ma indi dikun? La, ma indi dikun, na'am. Jamil, lawas. Hayakumullah. Tayyib. Tapi bagi para pendengar, silakan kita buka sesi untuk antum. Dan kami mohon untuk yang sudah menghubungi Pak Dwi, kemudian Ummu Ihsan, Ummu Abdillah, dan Ummu Tegar, tidak, ya, tidak aja, jangan menghubungi kembali. Kita berikan kesempatan untuk teman-teman yang lain yang mungkin ingin sekali bergabung bersama kami mengikuti pelajaran bahasa Arab ini. Baik, kita angkat telepon yang pertama sesi yang kedua ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Budi dari Tambun. Iya, silakan. Fadal Pak Budi. Latihan ketiga, kemudian Bapak memberikan satu contoh untuk latihan ketiga, satu jawaban untuk latihan ketiga dan satu jawaban untuk latihan keempat. Paham, Pak Budi? Iya, insyaallah. Silakan, Pak Budi. A'indaka sahlun? A'indaka sahanun? Ma mana sahanun? Piring. Jaid. Naam, indi sahanun. Naam, indi sahanun. Jamil, naam. Naam, at-tamrin al-rabi, naam. At-tamrin al-rabi. A'indaka thallajatun? Thallajatun, naam. Ma indi thallajatun. Ma mana thallajatun, Pak Budi? Kulkas. Masha'Allah, mumtaz, barakallah fikum. Hayakumullah. Hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatta nuksir al-jawab rubama na'ti bil mithalain. Tayyib. Likulli bikulli wahid ya'ti bi jawabain. Tayyib. Silakan bagi Anda yang ingin mencoba di 8236543 untuk pelajaran yang ke-10, tamrin atau latihan yang ke-3 dan ke-4. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Ummu di mana? Dengan Ummu Akmal di Depok. Iya. Naam, kaifakum Akmal? Kaifakum? Khair, Pak Ustaz. Masyaallah. Baik. Alhamdulillah. Ummu Akmal di sini ana minta untuk antum memberikan dua jawaban untuk at-tamrin ats-tsalits, yeah, dan dua jawaban untuk at-tamrin ar-rabi. Jadi masing-masing dua, yeah, jawaban. Nah, yeah, tafadhali. A'indaka kitabun? Naam. Naam. Saya langsung jawab, Pak Ustaz. Ya, fadal. Naam, indi kitabun. Naam, jawaban lain? A'indaka darrajatun? Darrajatun. Naam, indi darrajatun. Jaid, labas, naam. Alana tamrin ar-rabi. Ar-rabi. A'indaka mindilun? Jaid, ada jadid. Ma indi... La, ma indi? La, ma indi mindilun. Naam, jamil, naam. A'indaka mil'aqatun? A'indaka mil'aqatun? La, ma indi mil'aqatun. Jamil, naam, mumtaz, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan di belakang Ummu Akmal, Anda bisa menghubungi kembali di 8236543. Kita angkat telepon yang ketiga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana? Ummu Ruaisi di Depok. Baik. Ummu Ruaisi, ana minta Ummu memberikan jawabannya, jawaban yang baru, tidak mengulang apa yang telah dijawab. Bisa Ummu? Nah, silakan masing-masing latihan dua jawaban. Tafadhali. At-tamrin as-salis dulu. Indaka haqibatun. Haqibatun sudah sebutkan belum, ikhwan? Sudah sebutkan belum? Haqibatun taib. Indaka haqibatun? Naam, indi haqibatun. Naam, naam indi haqibatun. Sekali lagi, satu lagi. Indaka babun. Indaka babun? Taib. Labas. Naam indi babun. Jamil. Naam indi babun. Naam. Taib, at-tamrin ar-rabi. Indaka سيارة. نعم. لا ما عندي سيارة. جميل. نعم. عندك قميص؟ قميص. sudah dibaca tadi قميص saya katakan. Ganti yang lain Ummu. عندك ساعة؟ ساعة. جميل. لا ما عندي ساعة. نعم لا ما عندي ساعة. ممتاز. بارك الله فيكم. جزاك الله خير pada Ummu Ruaisi di Depok. Tapi kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar dua penelpon di 8236543 pelajaran yang ke-10. Assalamualaikum. Sedikit dikecilkan Pak suara radionya atau dimatikan saja. Ya, dengan siapa di mana Pak? Dengan Abu Hani di Jatimulya. Jatimulya Bekasi. Sedikit dikecilkan ya Pak ya modulator radionya agak feedback balik. Ya. Siapa tadi? Abu Hani di Jatimulya. Abu Hani, silakan Abu Hani. Ya. Masing-masing dua jawaban. Dan saya minta antum bawa jawaban yang baru, jangan yang sudah terulang tadi. Tafadhol. Tamrin at-talis. Naam. A'indaka zawjun? A'indaka zawjun? Sahih ya, ikhwan? Sahih. Naam. Indi zawjun. Naam, sebentar Abu Hani. Kalimat inda itu biasanya digunakan hanya untuk benda. Oh iya. Naam, tidak untuk tidak, masih ingat antum bagaimana kaidahnya kemarin Anda sebutkan? Nah, kalau orang maka menggunakan laka. Ah, iya, iya. Nah, baik ya, akhi. Sekali lagi, akhi. A'indaka sayyaratun? Sudah sebutkan sayyarat tadi. Kalimat masih banyak, akhi. Tenang aja tuh. Antum buka-buka halaman sebelumnya. A'indaka darajatun? Darajatun sudah sebut? Belum? Taib, mumtaz. A'indaka darajatun? Naam, inda. Naam. Indi darajatun. Darajatun. Naam. Jait. Naam. Jawaban satu lagi? Sudah dua ya? Baru satu. Sudah dua baru satu? Baru satu. Ayo. Fadhil akhi, masih banyak waktu buat antum. Kita tunggu. Tenang saja, akhi. Aindaka daftarun. Aindaka daftarun jamil. Ada jerit. Naam. Naim. Naam. Indi daftar. Naam indi. Naam indi daftar. Mumtaz. Naam. Tamrin ar-rabi'. A'indaka sarirun? A'indaka sarirun? La, ma'indi sarirun. La, ma'indi sarirun. Anta fakir jiddan, ya akhi. Fadal, ya akhi, al-jawab. Al-thani? A'indaka miftahun? Miftahun, khalas. Sudah dibaca bahasa nanti, aku miftahun. Ganti yang lain. Oh, ya. A'indaka dikun? Jamil. Khalas, sudah. Tapi labas, a'indaka dikun, nama, labas. La, ma'indi dikun. Nah, lama, antum ketinggalan bisa a'indaka filun, masalah, a'indaka filun. Lama, a'indaka. Tapi syukuran Abu Hani, jelam akhir. Apa nah ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya mumtaz, alhamdulillah. Jazakallah khair kepada Abu Hani. Dan silakan satu penelpon kembali kita terima di 8236543. Pelajaran yang ke-10, latihan yang ketiga dan ke-4. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dikecilkan sedikit suara radionya, Ibu. Dengan siapa di mana? Umi Mu'ad. Di mana, Umi? Di Cikarang. Cikarang. Umi Mu'ad, sekali lagi radionya tolong dimatikan saja. Ya. Fadol, Umi Mu'ad. At-tamrin as-salis, latihan ketiga dua jawaban, begitu juga latihan keempat dua jawaban. Afwan jiddan. Terputus. Iya, terputus ya. Mbah. Tapi untuk Ummu Mu'az yang ada di Cikarang bisa mencoba kembali ya di 8236543 karena terputus. Tapi kita angkat kembali penelpon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa Umu di mana? Dengan Sita di Villa. Di Villa mana? Villa Duta. Villa Duta. Ya, silakan, tafadhal. Tafadhali. Terputus foto sepertinya. Diulangi kembali Umu, agak terputus-putus sinyalnya. Aindaka sarirun. Taib. Aindaka sarirun. Naam. Indi sarirun. Jayid. Naam. Aindaka sayaratu sudah dibaca tadi Ummu. Cari yang lain. Aindaka mindilun. Taib labas. Aindaka mindilun. La. La ya, masih apa yang sudah? Ketiga. Oh yang ketiga, tafadhal. Yang ketiga, masih latihan ketiga Ummu. Yang masih jawabannya naam. Sekali lagi, aindaka mindilun. Naam, aindaka. Naam. Mindilun. Naam indi atau naam indaka? Indaka. Naam indi. Naam. Sekali lagi? Yang tadi yang ketiga ya? Iya. Ya. Indaka babun. Taib, laras. Indaka babun. Naam indi babun. Naam, taib. Sekarang yang keempat, temu. Tafadhal. Indaka maktabun. Maktabun. La la ma indi maktabun. Sekali lagi. Ma indi maktabun. Naam, jadi jawaban terakhir. Ma indaka kemal indaka sarirun. Taib sarirun labas. La. Sarirun. Taib la ma indi sarirun. Taib hayakumullah. Syukran. Jazakallahu khair. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, nastarih. Nastarih. Taib, bagi para pendengar jangan kemana-mana. Kita rehat sejenak dan kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Lidzakirina wadzakirat. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Pendengar Roja dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali di frekuensi 756 AM. Dan bagi Anda yang baru bergabung pada malam ini, kembali kita lanjutkan bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Dan kita telah memasuki pelajaran yang ke-10. Dilanjutkan kembali, Ustaz, tafadhal. Nah, antum lihat setelah latihan keempat ada kalimat ta'ammal ma yali. Setelah latihan keempat sudah kita selesaikan, antum lihat setelah itu ada kalimat ta'ammal ma yali. Ta'ammal, mana ta'ammal ya ikhwan? Ta'ammala. Ya ta'ammalu ta'ammal. Perhatikan. Ta'ammal atau renungkan atau pikirkan ma yali, apa yang berikut ini. Baitun. Mana baitun ya ikhwan? Rumah. Baiti. Ada tambahan ya di situ. Setelah ta ada tambahan ya. Baiti. Kemudian baituka. Baituka. Ada tambahan kaf. Baituhu. Baituhu ada tambahan ha. Baituha. Tambahan ha juga, hanya saja di sini ha yang pertama untuk muzakkar, ha yang kedua untuk muannas. Baituhu untuk laki-laki, baituha untuk muannas. Apa makna huruf terakhir yang jadi tambahan setelah ta di sini ya, ikhwan? Ya. Baiti al-ya di sini setelah tambahan ya setelah ta di sini artinya saya. Ana. Baiti, baiti ana maksudnya. Baitu. Baitun lalu ada tambahan ana. Ketika digabung baiti, rumah saya atau rumahku. Baituka. Ma mana kafuna? Al-kafuna bimakna anta. Baituka. kafuna bimakna anta. Baituka ay baitu baitun plus anta. Baituka rumah, rumahmu, rumahmu. Baituhu hu rumahnya. Tapi sinnya di sini untuk laki-laki perempuan ya, Ikhwan. Laki-laki. Baituha rumahnya, tapi untuk perempuan. Ah. Di sini ada dhamir yang diletakkan setelah isim. Baiti, baituka, baituhu, baituha berubah sesuai dengan keperluan. Berubah sesuai dengan keperluan. Nah, kita coba di latihan 5. At-tamrin al-khamis ya, ikhwan. Halaman 58, samaniyatun wa khamsun. Di latihan di bawahnya. Adif al-asma al-atiyah. Adif, mana adif? Tambahkan atau sandarkan al-asma al-atiyah. Kata-kata benda berikut. Sandarkan kata-kata benda berikut ilal mutakallim. Sandarkan ke mana, ikhwan? Kata ganti al-mutakallim. Al-mutakallim itu orang pertama. Al-mutakallim itu orang pertama. Wal-mukhatab. Al-mukhatab itu orang kedua yang diajak bicara. Yang diajak bicara. Al-mutakallim itu ana, maksudnya orang pertama, orang yang berbicara. Wal-mukhatab, orang yang diajak bicara, orang kedua. Wal-ghaib, orang yang ketiga, orang yang tidak hadir. Al-ghaib itu maknanya tidak hadir pada saat pembicaraan. Orang ketiga. Nah, yang dibicarakan. Wal-ghaibah. Apa beda antara al-ghaib wal-ghaibah ya, ikhwan? Al-ghaib muzakkar, al-ghaibah mu'annas. Kama huwa muwaddihun fil mithal. Seperti yang dijelaskan dalam contoh. Untuk melihat ya, ikhwan, contohnya. Qalamun. Hadha qalami. Hadha qalamuka. Hadha qalamuhu. Hadha qalamuha. Antum lihat ya, ikhwan. Hadha qalami itu dhamir mutakallim. Kata ganti al-mutakallim, orang yang orang pertama atau orang yang berbicara. Hadha qalami. Apa makna hadha qalami ya, ikhwan? Ini qalamku. Ini pulpenku. Nuas ya, ini. Hadha qalamuka. Al-kafuna al-mukhatab, orang yang diajak bicara. Dhamir mukhatab kaf. Ini pulpen. Pulpenmu atau pulpen kamu. Hadha qalamuhu. Hu di sini. Ini pulpen. Pulpen dia atau pulpennya. Al-ghaib di sini. Al-dhamir al-ghaib. Hadha qalamuha. Ha di situ. Al-ghaibah. Dhamir al-ghaibah. Ini pulpennya, tapi nya di sini untuk perempuan. Wadih ya, ikhwan, jelas? Wadih. Wadih. Baik. Kita baca dulu sama-sama, ikhwan. Qalamun. Qalamun. Qalamun. Qalamun. Hadha qalami. Hadha qalami. Hadha qalamuka. Hadha qalamuka. Hadha qalamuhu. Hadha qalamuhu. Hadha qalamuha. Hadha qalamuha. Nah, al-asma al-atiyah, kata-kata benda berikut nanti ini, antum buat seperti contoh. Insyaallah bisa kan? Bisa. Sahalun insyaallah, sahalun. Mana sahalun? Mudah insyaallah. Tidak sulit. Nah, man yabda? Kamalan. Entah ya, akhi. Kitabun. Nah. Hadha kitabi. Hadha kitabi. Nah. Hadha kitabuka. Nah, diterjemahkan akhil kirim. Hadha kitabi. Ini pulpen saya. Nah. Ini buku saya. Nah. Ini buku kamu. Nah. Hadha kitabuhu. Ini bukunya dia. Nah, bukunya dia. Ya, dua kali. Kenapa? Peragasan sepertinya. Sebagai bentuk peragasan. Bukunya dia. Nah. Hadha kitabuha. Nah. Bukunya dia perempuan. Dia, tapi untuk perempuan. Nah, ahsan ya, akhi. Fadal ya, akhi kirim. Sarirun. Naam. Hadha sariri. Naam, sariri. Apa makna terjem? Ini kasurku. Naam. Hadza sariruka. Naam. Ini kasur kamu. Naam. Hadza sariruhu. Naam. Ini kasur dia. Kasur dia. Naam. Hadza sariruha. Naam. Ini kasur dia. Naam. Perempuan. Kasur dia perempuan. Jayid, ahsant. Fadhal ismun. Ismun. Hadza ismi. Naam. Ini namaku. Naam. Hadza ismuka. Naam. Ini namamu. Naam. Hadza ismuhu. Naam. Ini namanya. Hadza ismuha. Naam. Ini namanya untuk perempuan. Jayid, ahsant. Fadhal akhir kirim. Mindilun. Hadza mindili. Naam. Terjem. Ini satu tanganku. Naam. Hadza mindiluka. Naam. Ini sapu tangan kamu. Naam. Hadza mindiluhu. Naam. Ini sapu tangan kamu. Sapu tangannya. Naam. Laki-laki. Naam. Hadza mindiluha. Hadza mindiluha. Naam. Ini sapu tangannya. Ini sapu tangannya perempuan. Naam, untuk perempuan. Naam, jayid, hasant. Ibnun, tafadhal. Ibnun. Rahamakallah. Naam. Rahamakallah. Naam. Fadal. Hadha ibni. Hadha ibni. Ini anakku. Ini anakku atau anak saya. Naam. Hadha. Hadha ibnuka. Hadha ibnuka. Naam. Ini anakmu. Anakmu. Naam. Hadha ibnuhu. Hadha ibnuhu. Naam. Ini anaknya. Naam. Hadha ibnuha. Hadha ibnuha. Naam. Ini anaknya perempuan. Naam, jayid. Barakallahu fikum. Nu'id minka. Sayyaratu. Naam. Hadhihi sayyarati. Naam. Hadhihi sayyaratuka. Naam. Hadhihi sayyaratu. Tarjim awalan ya akhir kirim. La tasta'jil. Hadhihi sayyarati. Ini mobil saya. Naam. Hadhihi sayyaratuka. Ini mobil kamu. Naam. Hadhihi sayyaratuhu. Naam. Ini mobilnya dia. Jayid. Hadhihi sayyaratuha. Sayyaratuha. Sayyaratuha. Naam. Ini mobilnya dia. Naam, jayid. Naam, di sini kita menggunakan hadhihi bukan hadza. Naam, jamil. Naam, tastati anta akhir kirim? Insyaallah. Miftahun. Naam. Kunci. Hadha miftahi. Ini kunciku. Naam. Hadha miftahuka. Miftahuka. Naam. Ini kunci kamu. Naam. Hadha miftahuhu. Naam. Ini kunci dia. Naam. Hadha miftahuha. Naam. Ini kunci dia. Jamil. Naam, jamil. Al-akhir, yadun ya akhi. Yadun. Yadun. Hadhihi yadi. Naam. Limadha hadhihi ya akhi? Benda yang berpasangan. Diana Yadun Mu'annas. Mu'annas. Terlebih dahulu itu. Kenapa dia Mu'annas? Karena benda yang dia anggota tubuh yang memiliki pasangan dua. Dia dua. Nah. Ini kedua tanganku. Nah. La. Hada. Hada Yadi. Ini tanganku. Ini tanganku. Nah. Hada Yaduka. Hadihi. Hadihi Yaduka. Nah. Ini tanganmu. Jamil. Hadihi Yaduhu. Nah. Ini tangannya. Naam. Hadhihi yaduha. Ini tangannya untuk perempuan. Naam. Jamil. Naam. Baik, naftah majal muslimin. Kita beri kesempatan untuk sesi yang ketiga bagi Anda para pendengar yang ada di rumah ingin mencoba membaca dan menjawab, Anda bisa menghubungi di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Hari di Tangerang. Tangerang. Baik. Ya, tafadhal Pak Hari. Dibaca latihannya dari kalimat kitabun. Kitabun. Naam. Hadza kitabi. Naam. Ini buku saya. Jamil. Hadza kitabuka. Naam. ini buku kamu. Naam. Hada kitabuhu, ini bukunya laki-laki. Nah, Pak Hari dibaca penyampaiannya Pak yang bagus. Hada kitabuhu. Sekali lagi. Hada kitabuhu. Naam. Hada kitabuha. Naam, terjemahkan. Ini bukunya perempuan. Naam, jemil. Terus Pak, isnan, sarirun. Sarirun. Naam. Hada sariri. Naam. Ini kasur saya. Naam. Hada sariruka. Naam. Ini kasur kamu. Naam. Hada sariruhu. Ini kasurnya laki-laki. Jamil. Hada sariruha. Ini kasurnya perempuan. Jamil. Naam. Sekali lagi Pak Hari, tafadhal. Ismun. Naam. Hada ismi. Ini nama saya. Sekali lagi. Hada. Hada ismi. Naam. Ini nama saya. Naam. Hada ismuka. Naam. Ini nama kamu. Naam. Hada ismuhu. Naam. Ini namanya perempuan. Laki-laki. Laki-laki. Naam. Hada ismuha. Naam. Ini namanya perempuan. Masya Allah. Syukuran Tari. Tari ya. Dari Tangerang Pak tadi Pak ya. Iya Pak. Terdengar jelas Pak. Alhamdulillah jelas. Masya Allah. Iya. Ya, syukuran Tari. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan di belakang Pak Hari bagi Anda yang ingin mencoba di 8236543 kita akan telepon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Dedi di Rawakuning. Di mana tuh Pak? Makasih. Rawakuning Pulau Gebang. Oh, Pulau Gebang. Okay. Pak siapa tadi Pak? Dedi. Pak Dedi, silakan Pak Dedi. Mindilun. Ada mindili. Naam. Ada mindiluka. Diterjemahkan Pak Dedi? Ada mindili. Ya, ini sapu tangan saya. Naam. Ada mindiluka. Ini sapu tangan kamu. Naam. Hadza min di hadza min diluhu. Jamil. Hadza min diluhu. Ini sapu tangan dia laki-laki. Naam. Hadza min diluha. Ini sapu tangan dia perempuan. Jamil. Naam. Ibnun, tafadhal. Hadza ibni. Naam. Ini anak saya. Jamil. Hadza ibnuka. Ini anak kamu. Hada ibnuhu, ini anak dia laki-laki. Nah. Hada ibnuha, ini dia anak. Ini? Ini anak perempuan, dia perempuan. Nah, ini anak dia, anaknya, nyaksinya kembali ke perempuan. Nah, Jamil, istimir, ya. Sayyaratun. Hadihi sayyarati. Nah. Ini mobil saya. Nah. Hadihi sayyaratuka. Nah. Ini mobil kamu. Nah. Hadihi sayyaratuhu. Ini mobil dia laki-laki. Nah. Hadi sayyaratuha. Ini mobil dia apa? Mobil dia. Ini mobil dia perempuan. Jamil. Nah, ahsan barakallahu fikrun Pak Didi. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan bagi pendengar yang lain kita masih punya kesempatan. Anda bisa menghubungi di 8236543 atau 3 penelpon kembali. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ibu di mana? Dari Ibu Mumun di Bekasi. Baik, Ibu Mumun di Bekasi. Silakan Ibu Mumun. Miftahun. Miftahun. Haja miftahi. Sekali lagi Ummu. Hadza, hadza. Haja miftahi. Nah, Ummu sepertinya Sundawi sepertinya ya, orang Sunda ya. Iya. Hadzanya dipecah tuh. Hadza, bukan haja. Hadza. Haja miftahi. Naam, miftahi panjang. Miftahi. Mumtaz. Haja. Diterjemahkan Umu. Oh iya iya. Miftahun kunci. Naam. Haja miftahi. Ini. Naam, istamir. Halo, halo Umu. Sedikit diperjelas, suaranya agak keras, terputus-putus ini. Halo. Assalamualaikum. Afwan jiddan. Pada umum-umum ya di Bekasi, Anda bisa mencoba kembali. Terputus, kayak mohon maaf sinyalnya tidak bisa kita simak dengan baik. Baik. Untuk penelpon selanjutnya silakan bagi para pendengar yang ingin mencoba di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? Bu Fatimah, Pak Ustadz nih. Bu Fatimah ya. Baik. Iya. Fadal ya Bu Fatimah, antum mau coba? Iya, coba Ustaz nih. Wah, masya Allah. Antum sudah mumtaz, enggak perlu lagi coba, akhi. Tepuk, miftahun. Ya, Ustaz. Miftahun dari situ. Miftahun, Ustaz ya. Nah. Miftahun. Miftahun. Naam. Hada miftahi. Miftahi. Panjang. Hada miftahi. Naam. Ini kunci saya. Jamil. Hada miftahika. Hada. Hada miftahika. Miftahuka. Ya. Naam. Hada miftahuka. Naam. Ini kuncinya kamu. Naam. Hada miftahuku. Miftahu. Miftahu. Jamil. Ini kuncinya dia. Mudzakkar, untuk mudzakkar. Naam, jamil. Hada miftahuhu. Hada miftahuhu. Miftahuha. Jamil. Ini kuncinya dia. Naam. Muannats. Ya, untuk perempuan. Apa nih, Ustaz, ya? Ya, maaf Ibu Syekh. Oh ya, ya, silakan, silakan. Yadun. Naam. Yadun. Hadi, yadun. Yadun. Naam. Antum sudah bagus masyaallah. Teruskan. Yadun. Hadihi yadi. Yadi. Naam, jamil. Hadihi ini, yadi. Naam. Ini tangan saya. Naam. Hadihi yadika. Yaduka. Yaduka. Pendek. Yaduka. Naam. Yaduka. Naam. Ini tangan kamu. Naam. Sekali lagi, hadihi yaduka. Hadihi yaduka. Muntaz. Naam. Ini tangan kamu. Jamil. Hadihi yaduhu. Yaduhu. Yaduhu. Naam. Ini tangan kamu untuk mendakar. Muntaz. Hadihi yaduha. Hadihi. Hadihi yaduha. Yaduha. Naam. Ini tangan kamu, tangannya untuk wanat. Mumtaz. Barakallahu fikum. Syukran. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Bu Fatimah. Tetap semangat. Dan kita terima kembali di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ummi Ali. Di mana, Ummu? Di Ciracas. Ciracas. Ummu Ali, soalnya di luar dari ini ya, dari latihan ya. Ana pilihkan kalimatnya zamilun. Oh iya. Silakan. Hadza jamilun. Hadza? Hadza jamili. Zamili, za, zai. Jamili. Nah, ada kerja, za. Sekali lagi Ummu. Za jamili. Nah, mumtaz. Ini mana zamilun? Cantik. La, zamilun, zai, bizai. Oh, enggak tahu. Zamilun. Teman atau kawan. Zamilun. Oh. Naam. Hadza zamiluka. Naam. Ini terjemahkan. Ini teman kamu. Mumtaz. Hadza zamiluhu. Naam. Ini teman dia. Jamil. Hadza zamiluha. Naam. Ini teman dia perempuan. Mumtaz. Kalimat lain. Babun. Hadza babi. Naam, jamil. Hadza babuka. Naam, bi terjemahkan dulu, Ummu. Ini rumah saya. Babun. Pintu. Pintu. Naam, ini pintu saya. Naam. Hadza babuka. Jamil. Naam. Ini pintu kamu. Naam. Hadza babuhu. Ini pintu dia. Mumtaz. Hadza babuha, ini pintu dia perempuan. Naam, jamil. Ahsan. Satu lagi Ummu ya. Dikun. Dikun. Nah, mana dikun? Itu apa namanya? Ayam. Ayam, mumtaz. Hadza diki. Mumtaz, hadza diki. Nah, diki bukan nama orang ya. Naam. Ini. Naam. Ya, silakan. Ini ayam saya. Naam, mumtaz. Halo, Ustaz. Hadza dikuka. Naam. Ini ayam kamu. Naam. Hadza dikuhu. Ya, naam. Ini ayamnya. Naam. Hadza dikuha. Ini mumtaz. Ayamnya perempuan. Jazakallahu khair. Syukran, jazakallahu khair. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Dan silakan bagi pendengar yang lain di 8236543 satu penelpon terakhir kita terima sebelum kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Naam. Assalamualaikum. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum, silakan. Saif Afwan terputus. Bagi para pendengar yang lain, silakan Anda bisa menghubungi untuk menjawab pertanyaan pada tamrin yang terakhir untuk malam ini. Ya, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? Dari Adi di Cibitung. Cibitung ya, Pak? Ya, Pak Adi. Masih latihan yang tadi, Pak. Ana pilihkan kalimatnya buat antum, Pak Adi. Enggak keberatan, Pak Adi ya? Nah. Baik, misalnya ana ambil kalimat yang mudah saja. Abun. Abun. Hadza abi. Hadza abi. Hadza abi, terjemahkan? Ini bapakku. Nah. Hadza abuka. Hadza abuka. Abuka, panjang. Hadza abuka. Mumtaz. Ini bapakmu. Naam. Hadza abuhu. Abuhu, naam. Ini bapaknya. Mumtaz. Hadza abuha. Naam. Ini bapaknya perempuan. Naam, jamil. Kalimat lain, akhil kirim. Madrasatun. Hadzihi madrasati. Mumtaz. Ini sekolah saya. Naam. Hadihi madrasatuka. Naam. Ini sekolahmu. Mumtaz. Hadihi madrasatuhu. Naam. Ini sekolahnya. Jamil. Hadihi madrasatuha. Naam. Ini sekolahnya perempuan. Mumtaz. Satu lagi, Pak Adi. Naam. cari yang mudah saja, tidak usah sulit-sulit. Ummun. Ummun. Ummun. Naam. Hadza ummi. Naam. Hadza wa hadhihi. Ummun. Hadza. Hadhihi. Naam, jamil. Ini ibu saya. Naam. Hadhihi ummuka. Naam. Ini ibumu. Naam. Hadhihi ummuhu. Hadhihi ummuhu. Ini ibunya. Jamil. Naam. Hadhihi ummuha. Ini ibunya perempuan. Barakallahu fikum. Syukran. Jazakallahu khair. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Adi di Cibitung. Tadi penelpon yang terakhir, kita akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Nah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Afa di Pamulang. Ustaz, tolong jelaskan tamrin halaman 52. Iya. Cetakan baru, cetakan lama ini. Cetakan baru insyaallah. Ya, hal 52. Ya. Hal tamrin yang tamrin kedua nomor 1 dan 2. Tamrin 2, iya, nomor 1 dan 2. Kemudian tamrin yang ketiga nomor 1 dan 2 juga. Masyaallah. Ini maksudnya apa ini? Murajaah sepertinya ya. Sepertinya atau mungkin kurang paham apa yang diminta di sini. Baik, pada baiknya kita baca dulu perintahnya di sini. Di halaman 52 ini, cetakan terbaru, ada imla il faraq, imla fil faraghi, isilah di tempat yang kosong, fi ma yali, dalam apa-apa yang berikut, maksudnya dalam kalimat-kalimat berikut, bin na'ti, dengan sifat, an-na'at, mana an-na'at ya kawan? Sifat, alladhi, yang, baina qausain, yang terdapat di antara dua kurung, baina antara kausain dua kurung. Ba'da tahliyatihi bi'al indal luzum, setelah diberikan alif lam indal luzum jika diperlukan. Isilah, ana ulang sekali lagi, isilah di tempat yang kosong dalam kalimat-kalimat berikut, bin na'ti, dengan sifat alladhi baina kausain, yang terdapat di antara dua kurung, ba'da tahliyatihi bi'al indal luzum, setelah diberikan alif lam jika diperlukan. Contohnya nomor satu, kita coba nomor satu, ainal mudarris, ainal mudarrisu. Al mudarris ini diminta untuk diberikan kata sifat untuknya, dan sudah diberikan di sini kalimatnya dalam kurung. Apa kalimatnya ya kawan? Jadidun. Lihat bagaimana jawabannya. Ainal mudarrisul jadidu. Ainal mudarrisul jadidu. Apa yang berubah di sini, ikhwan? Tambah alif lam. Tambah alif lam di kalimat Jadirun tadi awalnya tidak menggunakan alif lam. Setelah dia diletakkan di belakang al-mudarris, maka dia harus diberikan alif lam karena diperlukan. Apa sebabnya diberikan alif lam di sini, ikhwan? Ainal mudarrisul jadidu, apa sebabnya? Sifat daripada isim yang sebelumnya. Isim sebelumnya apa, ikhwan, di sini? Al-mudarris. Alihat al-mudarris itu punya alif lam. Maka sifatnya pun harus diberikan alif lam. Sehingga jawabannya ainal mudarrisul jadidu. Karena al-mudarrisnya itu ada alif lamnya, maka jadidunnya juga harus diberikan alif lam. Karena sifat itu mengikuti al-mausuf. An-na'tu yatba'ul mausuf atau yatba'ul man'ut. Sifat itu selalu mengikuti benda yang disifati. Begitu juga yang selanjutnya, at-tajiru. Coba, saya mau coba ini nomor 2. Man yaqra? Apa tadi, Muhammad? Isnani. At-tajiru. Naam. Nukta fi suqi. Naam. At-tajiru. Sekali dibaca yang dalam kurung, akhi. Kabirun. Naam, kabirun di sini akan menjadi kata sifat. Naam, fadhal, akhi. At-tajirul kabiru fi suqi. Naam, at-tajirul kabiru fi suqi. Sifat kabirun sifat untuk at-tajir. Karena at-tajir ada alif lamnya, maka sifatnya kita berikan alif lam juga. At-tajirul kabiru fis-suqi. Karena sifat selalu mengikuti al-mausuf, benda yang disifati. Mudah-mudahan paham, insyaAllah. Tapi ada beberapa pertanyaan yang meminta penjelasan dari mufradat. Girarihi. Ala girarihi. Girarihi. Seperti yang halaman 37. 37. Cetakan yang baru. Iqra al-misal wa kawwin jumalan ala girarihi. Aina? Iqra al-misal wa kawwin jumalan ala girarihi. Iqra al-misal, bacalah contoh wa kawwin, dan bentuklah atau buatlah jumalan kalimat-kalimat ala girarihi, ala diddihi. Ala gir bermakna ala diddihi. Di sini artinya bukan di sampingnya. Di sini artinya yang berlawanan dengannya. Yang berlawanan. Ala girari bimana? Ala diddihi. Ala aksihi. Bacalah contoh. Kemudian membuatlah kalimat yang berlawanan dengannya. Begitu maksudnya. Ala girari bimana? Ala diddihi ala atau ala aksihi. Atau di sini Muhammadun talibun. Lihat kalimat di sebelahnya. Aminatu talibatun. Yang awalnya muzakkar, Muhammadun talibun. Di sebelahnya. Aminatu talibatun mu'annas. Membuat kalimat yang berlawanan dengan kata sebelumnya. Muzakkar maka dibuat jadi mu'annas. Faham tum? Baik. Baik. Satu lagi, Ustaz. Ya. Berkaitan dengan sifat. Dalam contoh pelajaran yang ketiga. Nah. Banyak. Di sini mungkin tidak diminta penjelasan berkaitan tentang sifat, apakah harus sama, karena pada pelajaran ketiga kita dapatkan ada beberapa kata yang beralif lam kemudian setelahnya tidak beralif lam. Al-maktabu jadidun. Naam. Apakah itu termasuk sifat atau bukan, Ustaz? Naam. Ini sudah juga pernah tanyakan. Ana jelaskan di sini beda antara kalimat al-maktabu jadidun dengan al-maktabu al-jadidu. Beda. Lihat, coba kita lihat bagaimana beda terjemahannya. Al-maktabu jadidun. Meja itu baru. Meja itu baru. Ini pengabaran kepada kita. Ada meja di depan kita, oh meja ini baru. Kalau al-maktabu al-jadidu, meja yang baru. Lihat terjemahannya, meja yang baru. Al-jadidu itu sifat untuk meja. Al-maktabu untuk meja. Al-maktabu al-jadidu, meja yang baru. Kalau al-maktabu jadidun itu al-maktabu mubtada, jadidun khabar. Adapun al-maktabu al-jadidu maka al-maktabu mausuf, al-jadidu sifah atau al-man'ut dengan an-na'at. Wallahu a'lam. Kemudian ini maktabul jadid, Ustaz. Naam, ya akhi. Maktabul jadid. Maktabul jadid. Maktabul jadid itu mudhafun wa mudhafun ilaih. Naam. Itu lain lagi, bukan mubtada wa khabar, bukan juga sifat wa mausuf, itu mudhafun wa mudhaf ilaih. Nah, cukup. Insyaallah kesempatan akan datang kita akan melanjutkan beberapa latihan-latihan yang masih tersisa di Ad-Dars Al-Ashir ini, dan mudah-mudahan antum masih terus murajaah, dan insyaallah kita tunggu minggu depan. Subhanallahi hamdik, syukurlillah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.